Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan baby that's a sign. Oh karena ku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang. Saat hatimu bergerak jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya. Maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau sekarang. Saat hatimu bergerak jangan kau larang. Lagi pula hidup akan berakhir. Maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Berdansalah kau raja dunia. Karir ini tak ada artinya. Berdansalah kau raja dunia. Hidup ini tak ada artinya. Besok coba kau berbohong sedikit. Lalu kau melupa saat diungkit. Bisa juga kau jujur saja. Separahnya kau akan makin lega. Oh karena ku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu.